Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Wahai kawan-kawan, janganlah bimbang, Nabi Allah tetap dalam pembelaan. Nabi Yunus menyeru pada kaumnya, sembahlah memohon